صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، كده masuk pada bab berikutnya dari kitab لم الدر المنثور من القول المأثور، yaitu bab حكم السلف على المرء بقرينه وَمَمْشَاهُ، bab tentang hukum salaf terhadap seseorang dengan teman dekatnya atau dengan teman jalannya. Mamsyah adalah teman jalannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad dan juga dalam As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim, dan juga dinukil dalam kitab Al-Iqtisam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna likulli 'abidin 'amal syirratan walikulli syirratin fatratan fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad ihtada atau aflah. وَمَنْ كَانَ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكْ فَقَدْ هَلَكْ. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, sesungguhnya setiap amal, setiap abid, orang yang beribadah, setiap orang yang beramal, ada syirrah, ada masa-masa semangat. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ, dan setiap masa-masa semangat ada masa-masa malas atau masa-masa bosan. Fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Masa-masa menurun tadi imma kepada sunnah atau kepada bid'ah. Faman kanat syirratuhu ila sunnati, maka siapa yang semangatnya kepada sunnahku, maka dia selamat, maka dia terbimbing dalam hidayah, atau dalam riwayat aflah, dia mendapatkan falah. Wa man kanat fitrahu ila ghairi dzalik, barang siapa yang fatrahnya kepada selain itu, faqad halak, maka dia akan binasa. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian keadaan hidup manusia, kadang semangat, kadang menurun. Kadang dia sedang tinggi-tingginya semangat, kadang muncul rasa jenuh, rasa bosan, atau merasa malas, dan seterusnya. Ini keadaan, dua keadaan. kadang begini, kadang begitu. Siapa yang ketika semangat tetap terbimbing di atas sunnah, dan ketika menurun semangatnya juga tetap terbimbing di atas sunnah, maka dia akan selamat terbimbing dalam hidayah. Faqad aflah, orang ini akan mendapatkan falah. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ketika semangatnya tidak di atas sunnah, apalagi ketika menurunnya juga tidak di atas sunnah, maka ini yang akan binasa. Manusia, dia kadang-kadang semangat, tetapi semangatnya justru menjadikan dia sesat. Mungkin atau enggak mungkin? Mungkin. Ketika semangat berlebihan, melampaui batas. Seperti semangatnya Khawarij yang akhirnya membawa mereka untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Atau semangatnya mereka-mereka yang mencintai Ali bin Abi Thalib, tetapi semangatnya membawa mereka ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al ghulu. Hati-hati kalian dari melampaui batas, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena melampaui batas. Baik. Berarti orang yang semangat, bahayanya apa? Bahayanya kalau tidak terbimbing dengan sunnah, semangatnya membawa kesesatan. Ada lagi kaum sufi yang beribadah semangat, tetapi semangatnya membawa dia ghulu fiddin, berlebih-lebihan dan melampaui batas. Puasanya puasa wisal, puasa yang bersambung terus. Puasanya puasa dahr, puasa yang tidak pernah berbuka, puasa terus-menerus yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula salatnya dalam keadaan salat yang terus-menerus sampai sepanjang malam salat tidak tidur. Yang demikian ditegur oleh Rasulullah SAW. Siapa yang menyatakan begini dan begitu? Mau salat terus-menerus dan tidak tidur, yang mau puasa dan terus-menerus dan tidak berbuka, mana orang ini? Yang katanya mau ibadah terus dan tidak mau menikah. Suruh kemari mereka. Datanglah tiga orang sahabat. Yang semangat, ingin beribadah terus-menerus, berpuasa terus-menerus, dan tidak akan berbuka. Setiap hari puasa. Dan yang satu ingin sholat terus-menerus dan tidak akan tidur. Yang satu lagi menyatakan, aku akan beribadah terus dan tidak akan aku berbuka. Nah, tidak akan menikah. Terlalu sibuk. Sibuk dengan istri, sibuk dengan anak. Aku akan ibadah, enggak mau disibukkan oleh istri dan anak. Maka dipanggil semuanya. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya aku lebih bertakwa dari kalian. Ana attaqum lillah. Aku yang paling bertakwa di antara kalian. Wa ana usallil lail wa ana. Wa ana asumu wa uftir. Wa ana atazawajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku berpuasa, kadang aku berbuka. Aku salat malam, dan aku pun tidur. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golongan. Termasuk yang ketiga disebut, dan aku mengawini para wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Ini ancaman. Dari Rasulullah SAW, kepada mereka-mereka yang semangat, hati-hati. Jangan semangat membawa dia melampaui batas. Semangat bagus, Masya Allah, tetapi tetap di atas sunnah. Demikian pula ketika dia sedang menurun semangatnya. Jangan ditinggalkan apa yang wajib. Jangan ditinggalkan apa yang fardu. Kalaupun dia lelah, maka tinggalkan apa-apa yang tidak wajib. Tidak mengapa. Meninggalkan apa-apa yang tidak wajib, tidak mengapa. Yang mustahab. Sehingga ketika menurun tetap di atas sunnah, ketika sedang semangat tetap di atas sunnah. Baik, apa kaitannya dengan hukum salaf alal mar'i bi qarinihi wa mamshahu? Qanifirin a'azakumullah. Sebagian orang karena semangatnya ingin mendakwahi manusia, maka dia dekati semua jenis manusia. Akhirnya dia berkawan dengan orang-orang sesat, orang-orang yang mubtadi' dhal, ahlul hawa, dengan alasan ingin mempengaruhi mereka. Ya, semangatnya bagus. Tetapi ingat, tetap di atas sunnah. Sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya adalah kamu menyampaikan kebenaran, tinggal. Kalau mereka mau mengikuti kebenaran, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kamu selamat. Kamu sudah menyampaikan, dan kamu tidak menjadikan mereka sebagai teman. Qala Ahmad Syakir rahimahullah fi syarhi hadzal hadits. Di dalam hadits ini sekian banyak faedah-faedah terdapat di dalamnya, dan dikatakan oleh Ahmad Syakir rahimahullah, anna hiddatal amr tanaqasa ila hudu'in wa fatrah. Fayajtahidu al-mujtahid fil ibadah wa qad yaghlu fi syiddah wat tamassuk. Thumma tahda حجته إلى قصد في الأمر فأبان الله أن الفطرة التي تعقب الغلو ينبغي أن تكون إلى السنة والأخذ بها وعدم التهاون بتركها حتى يلزم طريق الهدى. أما إذا كانت الفطرة إلى التقصير وإهمال فإنها الهلاك لihat syarahnya dari Imam Ahmad Syakir rahimahullah, bahwa makna hadis di atas, anna hiddatal amr, bahwa semangat dalam satu perkara, tanaqas ila hudu'in wa fatrah, dia akan terus berkurang, sampai kepada masa jenuh. Ingat, ini sudah fitrah semua manusia, yang namanya semangat tidak akan terus begitu. Kadang ada menurunnya. Kadang ada naiknya. Sebagaimana iman yazidu wa yanqus, sebagaimana iman bertambah dan berkurang, demikian pula semangat beribadah juga sama. Kadang sedang naik, kadang sedang turun. Maka kata beliau, kata Ahmad Syakir, kadang-kadang menurun, imma kepada hudu, ketenangan. Tentunya semangat berapi-api, terus mulai tenang. Tetapi kadang-kadang turun lagi lebih daripada itu. Yaitu, fatrah, masa futur itu hilang semangat. Fayajtahidul mujtahid fil ibadah, maka ketika dia sedang semangat, dia bersungguh-sungguh berijtihad untuk beribadah. Waqad yaghlu, kadang-kadang yaghlu, kadang-kadang gulu, berlebihan. Fisyiddah, dalam perkara-perkara yang syiddah, keras. Watamassuk, dalam berpegang kokoh, kuat, bahkan ekstrim. Thumma tahda, kemudian mulai menurun. Semakin tenang. Tahda hiddatuhu, mulai tenang semangatnya. Ila qasdin, sampai kepada qasd. Qasd itu pas. Ini iktisad, sederhana. Tidak lagi terlalu berapi-api, tapi sederhana. Fil amr, dalam urusan. Maka karena keadaan fitrah manusia begitu, kadang-kadang manusia semangat, kadang-kadang menurun. Fa'abana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi menerangkan. Aban. Annal fatrah allati ta'aqqabal ghulu. Bahwa fatrah, futur, hilang semangat yang biasanya datang di belakang ghulu. Biasanya kalau orang ghulu berlebih-lebihan, ujung-ujungnya apa? Lemah semangat, patah semangat, dan kemudian hilang semangat. Ini semangatnya berlebihan. Akhirnya enggak mampu, dan kemudian kalau begitu, sudahlah, terserah. Saya tidak mau lagi sunah-sunahan. Ini sudah mengerikan. Semestinya, kalau dia turun semangatnya, yang kadang-kadang itu terjadi ketika dia berlebih-lebihan di awalnya, yang bagi antakuna ila sunnah, maka hendaklah dia menurunnya kepada sunnah. Bagaimana menurut pada sunnah? Ini perkara yang harus, yang wajib, yang fardu. Ini perkara yang sunnah-sunnah. Ini perkara yang afdal. Yang kalau dikerjakan juga gak apa-apa, ditinggalkan juga gak apa-apa, tapi sebaiknya dikerjakan. Dia kerjakan semuanya, karena sedang semangat. Maka ketika menurun-menurun, jangan kewajibannya yang tinggal. Tinggalkan yang ini dulu. Saya sudah tidak sanggup. Maka tinggalkan yang ini. Tidak mengapa, ditinggalkan juga enggak apa-apa. Tapi ternyata kamu masih dalam keadaan tidak mampu. Tinggalkan yang ini. Ini ditinggalkan, kamu tidak afdal. Dan kamu tidak mendapatkan pahala-pahala sunnah. Tapi tidak dosa. Masih di atas sunnah berarti. Tetapi kalau futur, patah semangat, kemudian meninggalkan yang wajib-wajib, maka inilah yang haram, inilah yang akan membinasakan. Awalnya semangat berapi-api, sunnah dari A sampai Z dia kerjakan. Duduk di sini. semangat, pagi datang, sore datang, siang datang, padahal bukan santri, semangat. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambutnya semua sunnah. Jubahnya sunnah, di atas mata kakinya sunnah, jenggotnya sunnah, matanya bercelak, seluruhnya sampai imamahnya sunnah, semuanya. Tapi tiba-tiba pada satu keadaan titik tertentu datang kejenuhan. Tiba-tiba hilang. Dicari-cari kemana dia. Ternyata disampaikan berita yang menyedihkan. Dia sudah seperti orang awam, sudah duduk gitar-gitaran dengan orang-orang awam. Kembali, main musik, nongkrong di pinggir jalan. Hilang semua sunannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Bahkan yang wajib-wajibnya pun hilang. Ini namanya halak, kebinasaan. Semestinya, kalau dia merasa lelah, merasa jenuh, jangan perkara yang wajib yang ditinggalkan. Jangan perkara-perkara yang merupakan sesuatu kaidah, fondasi dasar. Jangan ditinggalkan perkara-perkara yang merupakan prinsip-prinsip sunnah. Fadhilina azakumullah. Biasanya itu akibat berlebihan di awalnya, maka belakangan dia futur. Fadhilina azakumullah. Ketika sedang semangat, jangan berlebihan. Maka ketika sedang menurun semangat, dia dalam keadaan tetap di atas sunnah. Tidak terjatuh ke dalam futur. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama teman dekatnya, maka silahkan lihat salah seorang kalian. Siapa teman kalian? Lihat, khana firina azakum, Rasulullah sallam menyatakan sebagaimana diriwayatkan di dalam Musnad Ibnu Rahuyah dan juga Tayalisi dan juga Imam Ahmad rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan juga oleh Tirmidzi dan juga di dalam Al-Mustadrak oleh Imam Hakim rahimahullah, juga dinukil oleh Al-Baghawi dalam Sunnah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan al-mar ala dini khalilihi, seseorang mengikuti agama teman dekatnya, teman akrabnya, sahabat kentalnya. Falyandur ahadukum, maka hendaklah salah seorang kalian melihat siapa teman dekat. Kalau teman dekatnya orang baik, selamat. Kalau teman dekatnya orang jelek, apalagi ahlul dalal, hati-hati. Kamu di ambang kebinasaan. Kamu di pinggir jurang kebinasaan. Lihatlah teman-teman kalian, siapa teman dekat kalian. Inna qulana a'azakumullah. Adab seorang mukmin, adab ahli sunnah untuk melihat siapa yang dia jadikan sebagai kawan, siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Yang tidak punya kitab, mencatat. Jangan jiping. Tahu jiping? Nanti kuping. Maunya cuma telinga, kalau kedengaran syukur, enggak kedengarannya wis. Jangan gitu, itu bukan semangat talibul ilmi. Talibul ilm semangat ingin mendapatkan ilmu itu. Apakah dengan mencatatnya di kitabnya, memberikan zain, catatan-catatan pinggir, atau dia mencatat di buku tulis, atau dia merekam dengan alat rekamnya, atau kalau dia hanya punya kertas, dicatat di kertas. Saya tidak yakin di antara kalian ada yang seperti Abu Hurairah. Saya tidak yakin di antara kalian ada yang seperti Imam Baihaqi, yang duduk dikira tidur, ternyata dia hafal semua yang disampaikan gurunya. Ada di antara kalian yang seperti itu? Dikira oleh temannya bahwa Imam Al-Baihaqi dalam keadaan memejamkan matanya, dikira tidur. Padahal dia betul-betul konsentrasi, sehingga kata dia, aku hafal semua yang disampaikan oleh guruku tadi. Bahkan akhirnya, yang tadinya mencatat, malah mencocokkan dengan hafalannya Al-Baihaqi rahimahullah. Cuma, apa? Oh, cocok. Dijadikan sebagai alat rekam rahimahullah ta'ala. Qul inna a'udzubikumullah. Apa di antara kena ada yang seperti itu? Penghafal yang enggak perlu nyatet lagi. Hah? Hafal? Enggak. Kalau gitu nyatet barakallahu fiik. Sudah enggak bawa pena, enggak bawa buku, ngantuk lagi. Kalau sampai gurunya kemudian malas ngajar, berarti semua semajlis ini rugi gara-gara kamu yang tidur. Udahlah karena kalian ngantuk. Barakallahu fikum. Kita tutup. Bagaimana? Siapa yang rugi? Yang rugi semuanya. Gara-gara satu dua orang yang ngantuk. Karena termasuk adab, maka disampaikan juga sekarang. Termasuk adab bermajlis. Nah, ngantuk itu ada dua. Kadang Allah berikan sebagai ketenteraman. Kadang godaan syaitan. Tergantung di mana dia ngantuk. Kalau dalam keadaan perang, ngantuk. Itu dari Allah SWT. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin, mereka gak bisa tidur ketika perang. Tegang, takut, gelisah, terus-menerus. Sehingga mereka memakai berbagai macam obat-obatan, narkoba untuk menenangkan mereka. Tetapi kaum muslimin, ngantuk. Diberi oleh Allah SWT rasa kantuk, bahkan mereka bisa tidur dalam keadaan tiarap dalam peperangan. Masya Allah. Qulina a'udzubikumullah kata Allah, id yughasyikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah berikan kepada kalian rasa kantuk sebagai ketenteraman buat kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ngantuk yang baik. Tetapi kalau ngantuk di majlis ilmu, ketika disampaikan qala Allah wa qala Rasul, itu godaan syaitan. Tidur kamu. Sudah jangan dengerin. Enak tidur. Itu syaitan. Hati-hati. Bedakan antara keduanya. Baik, kembali kepada kita. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baru sallallahu bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu seperti pasukan tentara yang solid. Fama ta'arafa minha salaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang sama ta'aruf, ini saling mengenali, oh ini saya tahu, oh ini saya tahu. Ta'aruf ikhtalafa, maka akan menyatu. Akan akur, akan saling jinak hati-hatinya. Wa ma tanakara, dan apa yang saling mengingkari, saling berbeda, niscaya akan ikhtalafa, akan berselisih, akan berpecah, akan saling menjauh. Ini namanya ruh, al-arwah junudun mujannadah. Dua hadis ini, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad rahimahullah, sedangkan hadis yang ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya manusia itu tergantung siapa teman dekatnya. Sedangkan hadis yang kedua, bahwa ruh-ruh manusia kalau cocok akur, kalau enggak cocok berpisah. Ini sudah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di muka bumi dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedahnya dari berita ini adalah, pertama, kita cari teman yang baik. Kalau kita mendapatkan teman yang baik, yang saleh, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang berada di atas tauhid wa sunnah, insyaAllah kamu akan terbawa jadi baik bersamanya. Tetapi kalau temanmu dalam keadaan jelek, berada di atas kebid'ahan, berada di atas kesesatan, di atas kefasikan, di atas hawa nafsu, bukan di atas tauhid wa sunnah, hati-hati. Akan menyeret kamu kepada kesesatan. Yang biasanya menular penyakit atau kesehatan? Hah? Oh, kesehatannya akan menular pada si fulan. Biasanya yang menular adalah penyakit. Kalau orang sehat sama orang sakit, biasanya yang sehatnya jadi sakit. Sehingga jangan kamu membayangkan, mudah-mudahan teman saya itu ketularan baik dengan saya. Jangan sok. Jangan dikira kamu akan, dia akan ketularan baik bersama kamu. Bukan. Seringkali kamu yang akan terbawa jelek bersama mereka. Kalaupun tidak 100%, 50%. Kalaupun tidak 50%, 30%. Awalnya, semakin lama semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Qanabina a'azakumullah. Sudah terjadi beberapa orang yang berkawan dengan ahlul balal. Tidak berapa lama dia menjadi balal, menjadi sesat. Qanabina a'azakumullah. Yang kedua, faedahnya, kita bisa menghukumi seseorang dengan teman dekatnya kalau enggak ngerti siapa dia. Ini ada si fulan datang kepada kamu. Berlagak akrab, siapa orang ini? Dari mana orang ini? Cukup untuk mengetahui siapa orang ini, lihat siapa teman-teman. Kalau teman-temannya murjiah, berarti ini orang murjiah. Kalau teman-temannya adalah khawarij, teroris, maka ini teroris. Tetapi dia gak pernah berbuat ataupun belum berbuat, ini orang teman dekatnya si fulan yang kemarin membuat kekacauan, yang kemarin membantai kaum muslimin, yang kemarin dia meledakkan di sana di sini dengan korbannya kaum muslimin. Loh, dari mana dalilnya kamu menyamakan orang ini dengan itu? Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya khawarij, berarti dia khawarij. Qul inna a'udzubikumullah. Sedangkan yang kedua, al-arwah junudun mujannadah, untuk menunjukkan bahwa fitrah manusia kalau sama akur, kalau berbeda bermusuhan. Itu fitrah. Bukti kalau kamu melihat ada sekian teman-teman kamu di masjid. Ini satu masjid, di masjid umum ada 2 orang temanmu. Selebihnya orang-orang yang tidak ngerti sunnah, tidak ngerti tauhid, bahkan enggak pernah belajar di pondok pesantren, orang-orang awam. Kira-kira kamu datang duduk di mana? Hah? Lihat, ada si fulan. Teman kamu ahli sunnah. Otomatis kamu akan duduk di sana. Gimana kabarnya pakaian? Duduk sebelahnya. Karena hatinya aku. Sebaliknya, ada tokoh sesat. Masuk ke masjid. Ahlu sunnah semua. Ada satu di sana. Ahlu balang. Yang sejenis dengan dia. Kira-kira duduk di mana orang ini? Tengok. Langsung ke sana. Gimana kabarnya? Baik. Kemarin ngobrol sendiri. Ini namanya hatinya akur. Hatinya jinak. Taklif. Kenapa kok jinak? Sejenis. Sejenis. Qala Abdullah ibn Mas'ud. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. I'tabiru an-nasa bi akhdanihim. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, sebagaimana nukil dalam Mu'jamul Kabir dan juga dalam kitab Al-Ibanah, bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud berkata, i'tabiru an-nas. Ambillah pelajaran dari manusia bi akhdanihim, dengan teman-teman dekat mereka. Atau lebih bebasnya diterjemahkan, kenalilah manusia dengan teman-teman dekat mereka. Al-muslim yattabi'ul muslim wal-fajir yattabi'ul fajir. Kenapa? Kalau Ibnu Mas'ud menyatakan, ukurlah, kenalilah manusia dengan teman-teman dekat mereka. Karena al-muslim yattabi'ul muslim, seorang muslim akan ikut bersama muslim yang lain. Orang yang fajir akan bersama fajir yang lain. Orang fasik bersama fasik yang lain. Ahlul bid'ah bersama ahlul bid'ah yang lain. Sudah demikian. Karena al-arwah junudun mujannad. Berarti Ibnu Mas'ud menyatakan demikian, masih diambil dari dalil tadi, ucapan Rasulullah SAW dalam Bukhari dan Muslim, bahwa roh-roh manusia itu seperti tentara yang solid. Biasanya tentara punya seragam gak? Hah? Punya tanda-tanda gak bahwa itu teman, bahwa itu lawan? Mesti punya. Apakah tentara di masa lalu, di masa sebelum Islam, atau di masa Islam, atau di masa-masa Romawi dan Persia, ataupun tentara hari ini, sama. Mesti akan memberikan tanda-tanda. Bagaimana bisa berperang kalau gak ada tanda-tandanya? Ini musuh, kawan, atau lawan? Ini teman atau musuh? Bajunya sama, pakaiannya sama. Bagaimana kira-kira? Apakah bisa berperang? Sulit. Pasti akan menyatakan, kamu pakai begini, sebagai tanda-tandanya. Atau kalau kata orang-orang kafir yang membantai muslimin, ikat kepala kalian dengan ikatan-ikatan merah, semuanya. Seragam. Berarti yang merah, berarti itu kita. Kata orang-orang kafir tadi. Kaum musliminnya juga sama. Menyatakan pakai demikian. agar terbedakan dari musuh-musuhnya. Qulana na'azakumullah. Demikian pula tentara-tentara belakangan, tentara-tentara modern, masing-masing punya seragam, seragam begini, seragam begitu. Untuk apa kira-kira? Kalau sama akur, kalau berbeda sikat, kan begitu? Hah? Itu peperangan. Kalau sama seragamnya, oh ini teman. Kalau ternyata berbeda, serang. Itu kafir, itu musuh, itu adalah lawan. Kadang-kadang azzaqumullah kumusimin syarumati. Maka tentunya kata Nabi, ruh-ruh manusia juga sama seperti tentara yang solid. Kalau sama, dia akan akur, akan jinak. Kalau berbeda, mereka pasti akan bermusuhan otomatis. Apakah bermusuhan sebatas hatinya enggak suka, atau bisa lebih tinggi, bisa sampai bertikai, atau bahkan bisa perang. Kalau berbeda. Sehingga seringkali orang yang berbeda di kampung dikucilkan. Wah, ini ajaran apa ini? Aneh, berbeda sendiri. Iya kan? Demikian pula sebaliknya. Kalau di sini ada orang-orang yang baik, tiba-tiba ada orang yang jelek, sendirian. Juga sama akan dikucilkan. Ah, orang ini gak beres. Akan dijauhi. Ini namanya ruh. Jiwa-jiwa manusia seperti tentara yang salib. Kalau sama dia akan akur, kalau berbeda dia akan berselisih. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ukurlah manusia dengan teman-teman dekatnya. Kalau akurnya dengan orang-orang jelek, cukup. Berarti ini orang gak baik. Tetapi saya belum membuktikan dia berbuat begini, berbuat begini. Cukup dari teman-temannya. Teman-temannya orang jelek semua. Demikian pula kalau ternyata teman-temannya orang baik, insya Allah orang ini baik. Karena gak akan cocok orang baik dengan orang jelek. Dan gak akan cocok pula orang jelek dengan orang baik. Kalau ada orang yang jelek di tengah-tengah orang baik, apa yang terjadi? Gelisah. Gelisah dia. Terus gelisah. Kenapa? Gak betah. Bicaranya, qala Allah, qala Rasul, ayat, hadis. Ini orang jelek, ini bingung. Aduh. Kok ini terus yang dibicarakan? Sampai dia ketemu komunitasnya, baru seperti ikan dimasukkan dalam air. Lega dia. Ah, ini komunitas saya. Sebaliknya, orang baik ditaruh tengah-tengah orang jelek. Apa yang terjadi? Risih telinganya. Yang dibicarakan tentang maksiat, yang dibicarakan tentang ini, tentang itu, tentang berbagai macam dosa. Dengan bangga. Akan gelisah hatinya. Ikhwan bin a'azakumullah. Al-Muslim yattabi'ul Muslim, wal-fajir yattabi'ul Fajir. Waqal, dan berkata pula Abdullah bin Mas'ud, innama yumashir rajul wa yusahib man yuhibbuhu wa man huwa mithluhu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, hanya saja seseorang akan yumashi itu menemani jalan, wa yusahib akan berteman, man yuhibbuhu akan berteman, akan senang berjalan dengan orang yang disukai. Waman huwa misluh, atau orang yang sejenis. Kalau enggak sejenis, enggak disukai, enggak mau jalan bersama. Ayo, berangkat tuh. Enggak lah. Ngapain jalan sama dia? Kenapa? Enggak cocok. Enggak suka. Ngapain jalan sama dia? Tapi kalau dia mau berjalan, bahkan safar dalam keadaan yang jauh, safar yang jauh, berhari-hari, maka berarti orang ini suka sama teman jalannya. Maka kalau dia suka dengan orang baik, berarti dia baik. Kalau dia suka dengan orang jelek, berarti dia orang jelek. Waqala aydan, berkata juga, i'tabirun nasa bi akhdanihim, ukurlah manusia dengan teman-teman dekatnya, fa innar rajula la yukhadin illa man yu'jibuhu nahwahu. Kalimatnya hampir sama dengan yang di awal tadi, kata Ibnu Mas'ud, ukurlah manusia dengan teman-teman dekatnya, karena setiap orang akan mencari teman yang dia kagumi, yang dia sukai, atau yang sejenis dengan dia. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, min fiqhir rajul mamsyahu wa madkhalahu wa majlasahu thumma qala qatallahu syair hina yaqul anil mar'i la tashal wa absir qarinahu. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, min fiqhir rajul, dari cerdasnya seseorang atau fikihnya seseorang adalah memilih teman jalannya. Wa madkhalahu, tempat masuknya. Wa majlisahu, tempat duduknya. Ini bermajlis bersama siapa? Dia pilih. Masuknya ke tempat siapa? Dia pilih. Berkawannya, bertemannya dengan siapa? Juga dipilih. Berarti orang ini faqih. Orang ini faqih, mengerti fiqih. Tetapi kalau dia berjalan dengan sembarang orang, bermajlis dengan sembarang orang, atau dia masuk ke setiap rumah orang, maka ini orang tidak faqih. Qanifirina azakumullah. Kemudian dia berkata, qatalallahu syair. Kalimat qatalallah, walaupun maknanya semoga Allah memerangi penyair ini, tapi ini maknanya pujian. Hati-hati, bahasa Arab ini sangat luas. Kalimat qatalallahu syair, yani maknanya, betapa bagusnya ucapan penyair ini. Ketika dia berkata, anil mar'i la tas'al, wa absir qarinahu. Tentang seseorang, enggak perlu nanya, cukup lihat teman-temannya. Ini ucapan penyair. Anil mar'i la tasal wa absir qarinahu. Tentang seseorang enggak perlu tanya, lihat saja siapa teman-temannya. Qul inna a'udzubikumullah. Artinya cukup dengan teman-temannya kita tahu siapa dia. Belum bertanya kamu dari mana? Kamu manhajnya apa? Kamu mengikuti aliran apa? Kamu bersama siapa? Gurumu siapa? Enggak perlu banyak tanya. Cukup siapa teman-temannya. Kalau teman-temannya murjiah, maka dia murjiah. Kalau teman-temannya khawarij, maka dia khawarij. Kalau teman-temannya adalah ahlus salah, orang-orang saleh, maka dia orang saleh. Kalau teman-temannya adalah ahli sunnah, maka dia ahli sunnah. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Maka fikihnya seseorang adalah melihat mamsyahu wa madkhaluhu wa majlasahu. Dari fikihnya seseorang adalah melihat siapa temannya, siapa tempat dia masuk, nongkrongnya di mana. Kalau biasa duduknya di masjid bersama kaum muslimin, sholat, pengajian, maka insyaallah orang-orang baik. Tapi kalau nongkrongnya di pinggir jalan dengan dangdutan para orang-orang preman-preman, dengan khamer, dengan minuman keras dan narkoba, cukup. Walaupun dia mengatakan, saya cuma duduk saja, saya cuma lihat. Iya, mau lihat, mau apa, pokoknya kalau kamu sudah berkawannya dengan mereka dan suka bermajlis dengan mereka, maka kamu sejenis dengan mereka. Tapi saya enggak minum. Ya karena enggak punya duit untuk beli kan. Kenapa kamu enggak ikut? Karena kamu enggak mampu saja. Padahal kamu ingin. Demikian pula mereka-mereka yang duduk bersama orang-orang saleh di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis para ulama, ahli sunnah. Walaupun dikatakan, tapi dia orang jahil, bukan orang berilmu. Iya. Tapi duduknya dia majlis ilmu, berarti dia adalah orang yang bodoh, yang ingin mendapatkan ilmu. Itu orang baik. Itu orang baik. Kembali kepada ucapan yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lau anna mu'minan dakala masjidan fi imi'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada seorang mukmin masuk ke dalam masjid fi imi'at nafs, di dalam masjid itu ada 100 orang. Di dalam masjid ada 100 orang. Laisa fihim illa mu'minun wahid. Di dalam masjid itu enggak ada seorang yang beriman kecuali satu orang saja. Berarti dalam masjid tadi munafikin semua. Maka orang mukmin yang masuk tadi laja'a hatta yajlis ilaih. Maka orang beriman tadi pasti akan masuk dan mencari tempat duduknya di sebelah orang yang beriman tadi, yang satu-satunya tadi. Sebaliknya, walau anna munafiqan dakhala masjidan. Kalau ada seorang munafik masuk ke masjid. Di dalam masjid itu ada 100 orang. Yang semuanya mukmin, enggak ada munafik. Illa munafiqun wahid, kecuali satu orang munafik. La jaa'a hatta yajlis ilaihi. Niscaya dia akan datang kepada munafik tadi dan duduk di sebelahnya. Ini untuk membuktikan benarnya ucapan Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannada. Bahwa roh-roh itu merupakan satu kesatuan seperti tentara yang solid. Kalau sama, dia akur. Kalau berbeda, dia akan menghindar. Sehingga walaupun dia masuk ke dalam masjid tadi, melihat semuanya mukmin, shadiq, Orang munafik tadi melihat semuanya beriman, 100 orang. Cuma ada satu munafik. Niscaya dia akan duduk di sebelah munafik tadi. Duduk. Kenapa? Tenteram kalau duduknya bersama yang sejenis. Tetapi gelisah kalau duduknya bersama yang tidak sejenis. Qulibrina azakumullah seperti burung-burung yang berterbangan. Kamu lihat burung darah terbang bersama burung darah. Burung gelatik bersama burung gelatik. Dan burung-burung yang sejenis akan hinggap bersama-sama. Iya kan? Qulibrina azakumullah sampai-sampai seorang ulama berkata, sungguh aku tidak pernah melihat burung hinggap dengan jenis yang berbeda kecuali sekali. Aku lihat burung ini hinggap bersama burung itu. Kok aku? Ketika aku mendekat, kedua-duanya terbang dan kedua-duanya dalam keadaan pincang. Jadi ternyata burung yang berbeda jenis ini sama-sama pincang. Akur. Insyaallah akan ada ucapan beliau di sini dalam kitab kita. Menunjukkan kalau memang yang sejenis biasanya akur. Jarang kita lihat kan burung darah berterbangan bersama-sama dengan burung yang lain. Mesti dengan burung darah juga. Burung merpati dengan burung merpati, burung gelatik dengan burung gelatik, burung bondol dengan burung bondol, burung gereja dengan burung gereja. Nah, qal dikatakan kalimat laja lalaja'a. Lamnya dua, yang berarti bukan ja'a tetapi laja'a. Dari kata luju. Luju adalah bergabung atau bersama. Hakadha fil maqtutah. Wala'allaha takun laja'a. Beliau penyusun juga berkata, bisa jadi maknanya laja'a. Lamnya satu, yang berarti dari kata ja'a yaji'u, datang. Tapi kalau lamnya dua, berarti dari kata luju. Mana yang cocok, luju atau ja'a? Kalau luju itu cenderung. Tetapi wallahu alam, kata penyusun, sepertinya yang dimaksud adalah laja'a dengan satu lam. Seperti yang saya terjemahkan tadi. Limunasabatiha siyaqal jumlah, karena mencocoki konteks jumlahnya. Ketika dia masuk ke masjid melihat semuanya mukmin, maka sang munafik ini akan mencari ada munafik atau tidak. Ternyata ada satu, maka dia akan datangi yang satu itu. Nah, waqal, dan berkata juga masih beliau Abdullah bin Mas'ud, i'tabirul arda bi asma'iha wa'tabirul sahib bis sahib. Ukurlah bumi dengan nama-namanya, sedangkan manusia ukurlah dengan teman-temannya. Yani bumi ini diukur bi asma'iha. Ini Cirebon, itu Bandung, itu Jakarta. Di Cirebon juga ada daerah-daerahnya, sama-sama bumi. Tapi yang ini adalah daerah ini, yang itu daerah itu. Masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri. Tetapi teman diukur dengan temannya. As-sahib bis-sahib. Berkata Fudail bin Iyadh rahimahullah, aqba hadzal hadis wa aqba hadzal hadis, di belakang hadis yang tadi Fudail bin Iyadh berkomentar, fala yumkin an yakuna sahibu sunnah yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Karena ucapan Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Gak akan cocok kalau ruhnya berbeda. Gak akan cocok kalau akidahnya berbeda. Gak akan cocok kalau imannya berbeda. Maka kata Fudail bin Iyadh, gak mungkin seorang sahibu sunnah akur berjalan bersama dengan sahibu bid'ah. Gak mungkin ahli sunnah berjalan bersama ahli bid'ah. Illa minan nifaq. Kecuali dari kemunafikan. Ya, ini berarti ahli sunnahnya, ahli sunnah, ahli sunnahan. Pura-pura sunni, pura-pura salafi, padahal bukan. Karena ada saja satu aliran-aliran sesat. Apakah dari aliran khawarij atau sejenisnya, atau mu'tazilah atau syiah, yang mereka disusupkan di tengah-tengah ahli sunnah, berpura-pura ahli sunnah. Ada. Maka orang akan berkata, kok bisa? Ini ahli bid'ah, akur dengan ahli sunnah. Ya karena dia sesungguhnya syiah, berpura-pura sebagai ahli sunnah. Maka ahli sunnah ini aneh. Kita kenal ahli sunnah kan, tetapi yang satunya aneh, yang ternyata disusupkan dari kaum Syiah atau kaum Khawarij, disusupkan di tengah-tengah ahli sunnah, berpura-pura ahli sunnah. Maka orang-orang ini menjadi ahli sunnah, tetapi aneh tingkah lakunya. Apa di antara anehnya? Kamu gak betah duduk bersama ahli dalal. Orang ini betah duduknya bersama tokoh-tokoh Syiah. Itu kan ahli sunnah, teman kita kan. Kenapa kok duduknya di sana dan betah berlama-lama bersama mereka? Kamu tidak tahu, hatinya memang Syiah dia. Mulutnya saja menyatakan saya ahli sunnah, berpura-pura ahli sunnah atau berpakaian dengan pakaian ahli sunnah, padahal dia adalah ahlu dalal. Maka demikian tentunya akan cocok dengan ahlu dalal. Demikian mana ucapan Fudhal ibn Iyam, gak akan bisa akur, gak akan bisa cocok ahlul bid'ah dengan ahlu sunnah, kecuali kalau ahlu sunnahnya ahlu sunnah, ahlu sunnahan. Kecuali kalau ahlu sunnahnya palsu, bukan hakiki, munafik, yang pura-pura sunni padahal mubtadi' dhal, pura-pura salafi padahal dia syi'i rafidhi, pura-pura sebagai ahli sunnah padahal dia khariji, seorang teroris. Ini ucapan Fudhail bin Iyadh. Dan masih ada lagi ucapan para ulama, disusun masih ada 2 halaman atau 4 halaman, 2 lembar ucapan mereka, yang insyaAllah akan kita baca semuanya insyaAllah bi'inillah pada kajian mendatang. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.